عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya syaitan sungguh telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jaziratil Arab. Akan tetapi dia tidak putus asa untuk membuat perpecahan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.